Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum maghnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa barazu ayal khalaik lillahi jami'an hina yanfakhu fissur. Maka ketika ditiupkan tompet sangkakala, ya, sur, trompet sangkakala, yakni yang membangunkan seluruh manusia dari kuburan mereka, terjadilah hari kiamat. Fayaqifuna fi ardin mustawiyah qa'in saf-safan. Maka mereka berdiri di hadapan Allah seluruhnya pada tempat tanah lapang, ya, seluruhnya tidak ada yang bengkok, tidak ada yang naik turun, rata. La tara fiha iwajan wala amta. Kamu tidak bisa melihat di situ kebengkokan, artinya saking ratanya bumi ketika itu. Enggak ada jurang, enggak ada bolong sedikit pun, enggak ada bengkok turun naik, tidak ada. Seluruhnya rata. Seluruhnya rata. Wa yabruzuna lahu la yakhfa 'alaihi minhum khafiyah. Mereka seluruhnya menampakkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang samar, tidak ada yang ngumpet, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Haidza barazu saru yatahajun wa kullu yadfa'an nafsih. Maka apabila mereka sudah berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masing-masing mereka berhujjah dan masing-masing dari mereka beralasan membela dirinya sendiri. Wa yadafi ma yaqdir alaih, berusaha membela dirinya sendiri, akan tetapi mana mungkin bisa yang seperti itu. Fa yaqulu ad-du'afa, maka berkatalah orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Siapa orang-orang yang lemah? At-tabi'un al-muqallidun, orang-orang yang cuman ikut-ikutan aja, yang cuman membebek doang. Lilladzina istakbaru wa humul matbu'un alladzina hum qadatun fid dalal. Orang-orang yang membebek ini, yang cuma ikut-ikutan, mengatakan kepada yang diikutinya, pembesarnya, tokohnya yang dia ikuti selama di dunia, yang mereka adalah para pemimpin kesesatan. Inna kunna lakum taba'an, sungguhnya kami telah mengikuti kalian di dunia. Amartumuna bidhalal wa zayyantumu lana faghaytumuna. Kalian telah memerintahkan pada kami kepada kesesatan. Kalian hiasi, kalian sesatkan kami. Fal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari azab Allah sedikit pun? Bisa enggak? Ay walau mithqala dzarrah, walaupun satu biji dzarrah, kalian selamatkan kami dari siksa Allah. Qalu, maka dijawablah oleh para tokoh-tokoh kesesatan itu. Aghwainakum kama ghawaina, kalian sendiri yang menyesatkan kami sebagaimana ya kami pun tersesat. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Walau hadana Allah lahadainakum fala yughni ahadun an ahadin fala yughni ahadun ahadan. Taruhlah kalau seandainya kami diberikan hidayah oleh Allah ketika itu di alam dunia, niscaya kami akan berikan hidayah kepada kalian sehingga masing-masing tidak bisa membela dirinya sendiri. Sawa'un alaina ajazina minal azab am sabarna alaih. Sama saja, mau kita mencela, mencaci atau sabar, malana min mahis ay malja nalja ilaih wala mahrab lana min azabillah. Kami tidak bisa keluar dari azab Allah. Tidak ada tempat berlindung, tempat persembunyian. Tidak bisa lari, tidak bisa kabur dari azab Allah, dari siksaan Allah. Taruhlah di dunia dia selamat, tetapi di akhirat dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat dari azab Allah. Waliyadzubillah, sehingga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu.